waktu fajar mulai datang, di timur terbit matahari. Unggas pun mulai berdendang, menyambut datangnya pagi. Barisan tani tampak berbondong, berjalan menuju ke ladang. Bekerja bergotong royong, dari pagi hingga petang. Tiada jemu-jemunya pak tani bekerja, dengan hati yang gembira. Menghasilkan sandang pangan berlipat ganda, untuk nusa bangsa. Itulah dia barisan tani, yang tidak mengharap dipuji. Kerjanya sungguh mulia, demi kemakmuran negara. Di waktu fajar mulai datang, di timur terbit matahari. Unggas pun mulai berdendang, menyambut datangnya pagi. Barisan tani tampak berbondong, berjalan menuju ke ladang. Bekerja bergotong royong, dari pagi hingga petang. Tiada jemu-jemunya pak tani bekerja, dengan hati yang gembira. Menghasilkan kandang pangan berlipat ganda, untuk nusa bangsa. Itulah dia barisan tani, yang tidak mengharap dipuji. Kerjanya sungguh mulia, demi kemakmuran negara.